ada melihat kemulusan sorga. Bagai ada melihat kemulusan sorga. Kekasihku, aku terserang birahi. Kekasihku, aku terserang birahi. Tempe bongkre basul, rasa calung Banyumas. Tempe bongkre basul, rasa calung Banyumas. Dan nyanyian bocah-bocah, hidung kuning bulan telanjang. Tempe bongkre basul, rancang.